Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang senantiasa kita nanti-nantikan, yaitu acara kuliah subuh TPI. Dan tema kaji kita pada pagi hari ini adalah tentang masalah urgensi ilmu pengetahuan dalam tinjauan surat Al-Alaq, surat yang ke-96 dari ayat 1 sampai ayat 5. Oleh karena itu kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk membuka surat ini, surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Dan untuk mengkaji tema ini telah hadir bersama kita guru kita, ustaz kita. Beliau adalah Ustaz Dr. Ahzami Jazuli Samion. Mari kita temui beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga insya Allah juga sehat. Alhamdulillah. Baik, tentang masalah urgensi ilmu pengetahuan Ustaz dalam surat Al-Alaq. Ini saya kira satu tema yang sangat menarik. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang masalah urgensi ilmu pengetahuan, mungkin Ustaz bisa memberi pengantar tentang kronologis daripada turunnya surat ini. Saya kira sangat menarik ini. Betul. Fadal, Ustaz. Jadi surat Al-Alaq yaitu ayat pertama sampai ayat kelima, ulama-ulama atau ulama tafsir sepakat bahwasanya ini merupakan ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quranul Karim. Mungkin ada pertanyaan dari sebagian saudara kita, kenapa kalau surat Al-Alaq ini ya, ayat-ayatnya adalah dari pertama sampai kelima merupakan ayat yang pertama kali turun, kenapa tidak diletakkan dalam urutan yang pertama? Iya, tapi justru yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Inilah yang sering disampaikan oleh para pakar ulumul Quran atau ahli tafsir, bahwasanya tartibul suwar wal ayat atau urutan daripada surat dan ayat dalam Al-Quran sebagai dalam mushaf ini adalah tauqifi. Ini merupakan instruksi Rasulullah SAW kepada para penulis wahyu. Letakkanlah surat ini antara surat ini dengan surat ini. Letakkan ayat ini antara ayat itu dengan ayat itu dan sebagainya. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa Al-Quranul Karim yang begitu padat isinya ya, justru ayat yang pertama kali turun adalah berbicara tentang ilmu. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya setiap umat Islam yang benar-benar jujur dalam keislamannya, maka dia harus membuktikan bahwa dia harus cinta ilmu. Karena Al-Quranul Karim hadir di tengah-tengah umat manusia dalam rangka untuk membentuk masyarakat baru yang unik, masyarakat yang paling ideal yang tidak ada contoh sebelumnya. Masyarakat yang ideal itu ternyata manusia-manusianya haruslah orang yang berilmu. Nah, dengan demikian, sejak awal turunnya Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat agar supaya umat Islam itu tidak terjangkit penyakit kultus individu. Ketika dia berbicara, ketika dia punya sikap, ketika dia mendukung dan sebagainya, harus berangkat daripada ilmu. Maka dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan tahu itu sesuatu yang tidak ada ilmunya. Itu satu barangkali yang jadi mukadimah daripada surat Al-Alaq ini. Baik, Ustaz. Dalam ayat pertama Allah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan bismi rabbika dengan nama Tuhanmu setelah kata iqra. Iya. Ini apa ini sebenarnya, Ustaz? Rahasianya, Ustaz. Jadi sebagaimana sering kita dengar dari nasihat ulama-ulama kita atau salafun saleh, dan realita yang kita lihat juga demikian, bahwasanya al-qira'atu adalah miftahul ulum. Jadi membaca atau baca tulis itu kunci daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ingin mencerdaskan sebuah bangsa, maka dia mereka harus suka membaca, harus mempunyai hobi membaca. Artinya dengan membaca ini, umat ini atau bangsa ini akan menjadi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, tetapi jangan lupa, ketika umat Islam yang merupakan umat yang berilmu pengetahuan, hendaknya orientasi hidupnya jelas, yaitu bismi rabbika, dengan menyebut Tuhan kamu atau nama Tuhan kamu. Artinya apa? Al-Islam tidak menginginkan umatnya ini mempunyai disiplin ilmu tertentu. Maka ini dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membentuk masyarakatnya, yaitu berupa sahabat-sahabat, manusia-manusia pilihan, ternyata ada orang yang spesialisasi dalam ilmu tauhidnya adalah dalam tafsir umumnya, seperti Ibnu Abbas. Ada yang dalam strateginya halal wal haram seperti Mu'ad. Ada yang dalam strategi pertempuran seperti Khalid bin Walid atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada orang yang miskin tapi juga qanaah dengan kemiskinannya seperti Abu Dharrin. Artinya apa? Beberapa bidang ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang bukan untuk dipertentangkan, tapi ini seluruhnya adalah merupakan kekuatan untuk membela Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman Iqra, dipertegas dengan Bismi Rabbika. Sehingga orientasi kita setelah kita mempunyai ilmu pengetahuan itu semata-mata adalah Bismi Rabbika. Iya. Bukan Bismi Saks. Bukan Bismi golongan. Bukan Bismi apa namanya organisasi tertentu, tapi Bismi Rabbik. Itu. Baik. Nah, lain daripada itu, Ustaz, Allah juga memilih setelah menyebutkan kata Bismi Rabbika dengan menyebut dua kata Alladhi Khalaq. Iya. Yang menciptakan, Ustaz. Nah. Bukan yang lain gitu. Tapi ya, Allah menyebutkan Alladhi Khalaq. Sahih. Ada enggak rahasia di dalam itu semua, Ustaz? Ya, sudah benar tentu, Ustaz. Ketika kita berupaya untuk mencari munasabah, ya, korelasi antara Iqra dengan Khalaq, antara pembuka ayat dengan penutup ayat, sudah benar tentu munasabah tersebut, korelasi tersebut, ya, jelas bagi orang yang mentadaburi merenungi ayat tersebut. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca, berarti di antara objek yang kita baca itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Dan yang menarik lagi, ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah membaca, dan yang kita baca adalah ciptaan-ciptaan Allah, itu didahului dengan Bismi Rabbika. Ini sebagian ulama mengatakan didahulukannya Bismi Rabbika ini memberikan pemahaman pada kita pentingnya ulum syar'iyah, sehingga seluruh apa yang kita baca itu nanti bisa bernilai ibadah karena dilandasi dengan pemahaman yang benar, yaitu ulum syar'iyah, ilmu-ilmu agama. Nah, kemudian setelah mempunyai pondasi ulum syar'iyah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar apa saja. Makanya kalau ulama-ulama kita ditanya tentang, ya Ustaz, ulama-ulama terdahulu juga ulama sekarang, ketika kita punya anak, sebaiknya anak itu belajar apa saja? Ya. Yang lebih dulu dipelajari itu apa? Rata-rata mereka sepakat yang harus dipelajari adalah Al-Quran. Al-Quran. Sehingga ketika kita punya anak seorang insinyur, ketika kita punya anak seorang dokter, ketika kita punya anak, ya, angkatan bersenjata dan sebagainya, itu sudah punya bekal hidup yang benar, yaitu tujuannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menegakkan ajaran Allah yang penuh dengan rahmat dan kedamaian. Sehingga ketika anak kita menjadi orang yang kaya, tidak sombong dengan kekayaannya. Ketika kita punya anak menjadi seorang panglima umpamanya, tidak akan sombong dengan kekuasaannya. Ketika punya anak sebagai seorang insinyur juga tidak akan sombong dengan insinyurnya. Nah, inilah pentingnya kata Bismi Rabbik. Baru setelah itu Alladhi Khalaq. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut maf'ul bihnya, Ustaz. Iya. Karena khalaq itu kan mutaaddi saja, fi'il mutaaddi yang harus ada, ya, kata pendertanya. Iya. Tetapi itu tidak disebut. Ulama-ulama tafsir yang mempunyai concern perhatian kepada lughah ini memberikan pemahaman pada kita. Kalau ada maf'ul bih kok dibuang atau tidak disebut, ini adalah tujuannya lit-ta'min, agar umum. Artinya Allah yang menciptakan, Tuhanmu yang menciptakan, menciptakan apa? Dia menciptakan apa saja. Karena enggak disebut gitu. Nah, ini kaitannya kalau yang pertama tadi Bismi Rabbika adalah ulum syar'iyah atau al-ulum as-syar'iyah. Maka yang kedua ini berkaitan dengan al-ulum al-kauniyah. Ilmu alam. Ilmu alam semesta ini. Berarti kita juga diperintahkan oleh Allah untuk belajar biologi, belajar ilmu alam yang berkaitan dengan alam raya ini, tanpa disebutkan menciptakan apa. Nah, dengan demikian, maka ketika umat Islam ini ya, mempunyai kafaah syariah, potensi yang berkaitan dengan ulum syariah, kemudian juga punya kafaah kauniyah, maka kedua-duanya inilah bekal yang sangat penting dalam membangun peradaban di dunia ini. Itu sah. Sangat luar biasa, sah. Nah, jadi itu artinya bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama, ilmu syar'i dengan ilmu-ilmu dunia. Tidak ada. Sebagaimana kita hanya mempelajari ilmu syariah, walaupun ilmu syariah tidak bisa dikatakan hanya saat ya. Kita tahu sahabat, ada yang jadi negarawan, ada yang jadi ekonom. Itu sudah tentu bahwa mereka juga belajar ilmu apa saja. Selain secara awal, secara prinsip, mereka sudah memahami ilmu syariah. Tapi setelah itu, mereka mengembangkan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang terbayang dari saya adalah figur seorang mufassir, Ustaz. Yeah. Ibnu Jarir At-Tabari. Iya, yeah, Ustaz. Beliau adalah seorang ahli yang lintas ilmu pengetahuan, tidak hanya ilmu agama saja, tapi beliau adalah ahli matematika juga. Betul, Ustaz. Dan itu bukan juga At-Tabari saja, Ustaz. Seperti Ar-Razi, Al-Alusi, Ibnu Katsir, sejarawan umum dan sebagainya. Jadi mufassir-mufassir terdahulu itu ya Masya Allah, karena mereka memahami bahwa itu adalah kewajiban mereka untuk memahami ilmu-ilmu Allah, baik dalam ulumul syariah atau ulumul kauniyah, kedua-duanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, Ustaz. Itu berarti mengingatkan kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin. Betul. Tidak boleh mempertentangkan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu Allah. Betul. Karena ilmu tidak untuk dipertentangkan. Ilmu ini untuk didaya gunakan, untuk dimanfaatkan dalam kebaikan manusia. Baik, Ustaz. Nah, pada ayat kedua, Ustaz. Yang kedua, Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah atau dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tadi sebagaimana kita katakan bahwasanya yang pertama adalah ulumus syariah, yaitu dalam firman Allah yang berbunyi bismi rabbik. Yang kedua adalah al-ulumul kauniyah yang berkaitan dengan alladhi khalaq. Kemudian yang ketiga khalaqul insan, ini berkaitan dengan al-ulumul insaniyah, ilmu-ilmu kemanusiaan atau ilmu-ilmu sosial. Begitu pentingnya ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu kemanusiaan, sampai yang dulu juga sering kita katakan dan juga dikatakan oleh ulama-ulama kita, bahwasanya di antara karakteristik Al-Qur'anul Karim itu adalah al-insaniyah, kemanusiaan. Kenapa? Karena kandungan Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hadisun anil insan, yang kedua adalah hadisun ilal insan. Jadi seluruh kandungan Al-Quran kalau tidak berbicara tentang manusia adalah berbicara kepada manusia. Maka ilmu sosial itu penting. Ya, kalau tidak penting, kita berdakwah membutuhkan ilmu sosial. Iya. Kita berbisnis membutuhkan sosial. Mendidik anak juga membutuhkan sosial. Hubungan luar negeri juga membutuhkan ilmu sosial. Maka yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insan min 'alaq, dari segumpal darah. Jadi itu saat jadi penekanan ulum, yakni ulum insaniyah itu penting dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Setelah ayat 2 itu, Ustaz, Allah lagi-lagi berfirman dengan menyatakan iqra. Nah, setelah pada ayat pertama mengatakan iqra juga, maksud, dan pada ayat yang ketiga ini Allah menyatakan iqra juga gitu. Sahih. Ini apa sebenarnya rahasianya, Ustaz? Nah, kalau di dalam tafsir kan para ulama sering mengatakan kalau ada satu kata atau satu jumlah diulang-ulang itu berarti lil ihtimam. Ya. Al-Quran sangat memperhatikan hal tersebut. Berarti ketika kata ikra diulang dua kali, ayat pertama dan ayat ketiga, ikra dan ikra lagi, ini menunjukkan ihtimamul Quran bil qira'ah, perhatian Al-Quran dengan baca. Jadi kita ini harus membaca, banyak membaca dan membaca. Karena dengan membaca inilah kita akan punya maklumat yang begitu banyak. Dan tadi sudah dikatakan agar bacaan kita tidak sekedar ya menghasilkan sesuatu yang disebut dengan tamattu' fikri, kelezatan berfikir, maka Allah Subhanahu wa taala dari dalam ayat kedua mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Ini artinya apa? Agar bacaan kita ini berguna bagi kehidupan manusia. Ya. Dan Allah yang mengajarkan seperti itu adalah Allah yang Maha Akram, yang Maha Murah. Jadi min takrimillah, di antara bentuk yang maha murahnya Allah kepada umat manusia adalah perintah Allah kepada manusia untuk membaca. Untuk membaca. Jadi kita harus punya kecerdasan dalam membaca suasana dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, la mubala atau cuek, tidak peduli terhadap kondisi masyarakat, itu adalah kriminalitas beragama dalam Islam. Tidak diperbolehkan seperti itu. Dan diperkuat oleh hadis-hadis yang begitu banyak. Ya, wallahi wallahi tidak beriman kalau ada seorang bisa tidur sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ini karena orang tidak bisa mampu membaca. Iya. Ya, fikih bertetangga. Makanya ikhra, bacalah. Jadi bukan hanya membaca menjadi kutu buku kemudian perbuatannya bertentangan dengan buku yang dibaca. Tetapi setelah dia membaca, maka bacaan yang terutama Al-Qur'anul Karim ini harus terjemahkan dalam pola kehidupan, sehingga Al-Qur'anul Karim ini bukan sekedar menjadi kurikulum sebuah perguruan tinggi, tapi yang lebih penting adalah menjadi kurikulum setiap individu manusia memiliki ketajaman dalam membaca suasana. Dan itulah anugerah dari Allah yang Maha Akram, sehingga karamatul insan, kemuliaan manusia itu sangat tergantung dengan sejauh mana dia komitmen dengan karamatullah. Makanya ada istilah dari ulama kita ini harus berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kalau Allah pemurah, berarti kita pemurah. Tapi sudah berantem tidak bisa kita mengikuti ya kekhususan Allah. Seperti Allah itu punya rububiyah, jabbar, itu tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Ini satu yang berkaitan tentang masalah ikhra ini, Ustaz. Kalau kita membaca biografi generasi awal, saya membayangkan bagaimana seperti profil Al-Jahid Abu Utsman. Mereka sampai mengontrak sebuah perpustakaan atau tempat penjualan buku sampai semacam itu. Iya, betul, Ustaz. Ini apa kira-kira saran Ustaz terhadap anak bangsa dari kaum muslimin ini, Ustaz? Iya, bagi diri saya sendiri dan pada keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya sudah tentu betul kata Ustaz. Ulama-ulama terdahulu itu subhanallah luar biasa kecintaannya pada membaca. Ya kita bisa bayangkan Ustaz, apakah Al-Jahid atau Imamul Muhaddithin seperti Ahmad bin Hanbal. Ya kisah yang sudah terkenal dalam buku hadis, ingin mendapat satu hadis saja membutuhkan waktu yang begitu lama dan sebagainya. Sekarang seharusnya mimbabi yani asyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada nikmat Allah setelah Allah memberikan fasilitas yang begitu mudah. Sekarang sudah ada komputer, bahkan ngaji bisa melalui TV dan sebagainya. Seharusnya kita melebihi daripada ulama-ulama terdahulu. Tapi sayangnya Ustaz, ulama-ulama kita dengan fasilitas yang tersederhana, karangan kita mereka muallafat sekian banyak, ada yang 15 jilid, ada yang 30 jilid, ada yang 30 jilid. Dengan fasilitas yang sangat sederhana. Kita sekarang saat komputer mewujud, tulisan mewujud, wala mujallad wahid. Tapi yang perlu digarisbawahi saat, supaya tidak terjadi apa namanya parsial dalam memahami Islam. Bukan berarti ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca, kemudian kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang perlu dicatat di sini, ketika ulama-ulama kita rahimallahu jami'an yang sudah meninggal, yang masih hidup hafidhahumullahu jami'an, ternyata mereka juga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Contoh yang mudah, Ustaz, bagaimana para sahabat? Sahabat yang menghafalkan Al-Qur'an, sudah barang tentu mereka sering membaca Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an dijaga oleh Allah fis sudur dan dijaga oleh Allah fis sutur. Jadi dijaga oleh dalam dada para sahabat, dijaga oleh Allah melalui tulisan ini. Ternyata mereka hidupnya adalah jihad dan jihad. Ternyata mereka hidupnya mendidik anak dan mendidik anak bangsa. Jadi menjadi generasi terbaik. Khairul quruni qarni. Ini artinya apa? Artinya ketika seseorang itu senang membaca, jangan diartikan menjadi kutu buku sehingga lupa kewajiban yang lainnya. Tidak menerjemahkan apa yang dibaca. Ada keseimbangan. Ada keseimbangan, Ustaz. Dan kalau kita melihat di antara latar belakang kenapa Al-Quran dikodifikasikan lagi, ditulis lagi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu ternyata di antar sebabnya adalah usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikarenakan 70 sahabat ustushhidu syahid di dalam perang yang memang melawan orang-orang yang tidak membayar zakat dan murtad. 70 sahabat penghafal Al-Qur'an hidupnya adalah jihad dan jihad. Ya, dan sebagian saudaraku, sebagian saudara kita saat ini, alhamdulillah kita senang melihat sebagian saudara kita yang menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Tapi kita akan lebih senang lagi kalau mereka juga menerjemahkan Al-Quran dalam program-program dakwah dan jihadnya. Karena sahabat dulu tidak hanya menghafal Quran kemudian lupa dengan kewajiban yang lainnya. Mungkin itulah kemudian ada sebuah ungkapan bahwa sesungguhnya Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Betul, betul Ustaz. Yamshi alal ar, berjalan di atas bumi. Jadi ketika berbicara adalah Quran, ketika berjihad juga adalah Quran, ketika bangun rumah tangganya adalah Quran. Nah kita juga harus demikian sebenarnya. Mulanya harus dimulai dengan ikhra tadi itu. Karena tidak mungkin akan muncul sebuah generasi yang terbaik, akan muncul anak bangsa yang saleh, ya sementara tidak membaca Al-Quran. Sekarang sallallahu alam, saya tidak tahu persis, ketika kita bersyukur kepada Allah karena di bumi Allah Indonesia ini jumlah umat mayoritas, kira-kira di rumah saudara-saudara kita yang terdengar itu baca Al-Quran atau bacaan sinetron? Sautu Al-Quran, am sautu sinetron. Kita tidak tahu, Ustaz. Ya. Yang jelas di zaman Rasulullah SAW itu setiap rumah di Madinah adalah terdengar suara Al-Quran. Maka wajar menjadi generasi terbaik. Ya sudah barat tentu sekali lagi tidak hanya dibaca, tapi juga ditadaburi, direnungi, diamalkan, didakwahkan, dan dijihadkan. Wajadhum bi jihadan kabiro. Sebenarnya firman Allah dalam surah Al-Furqan. Baik, Ustaz. Pada ayat keempat ini, Ustaz. Allah menyatakan, Alladhi allama bil kalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Atau kolam, Ustaz. Yeah. Pengertian daripada kolam sendiri itu apa, Ustaz? Yang dimaksud, Ustaz? Iya, yeah, Ustaz. Jadi, di sini Allah subhanahu wa ta'ala meneruskan firman-Nya dengan Alladhi allama bil kalam. Ini merupakan bayan daripada Al-Akram. Ketika Allah tadi itulah disebut maha pemurah. Di antara murahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini, maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya ini adalah dengan mengajarkan manusia melalui perantaraan qalam. Ini memberikan pemahaman pada kita. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan itu sudah barang tentu karena hikmah yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu. Tidak mungkin nabinya, orang manusia terbaik, kemudian tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak ada hikmahnya. Pasti ini ada hikmah rabbaniyah. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini memberikan pemahaman pada kita betapa pentingnya qalam. Yang sebagian ulama ya mentafsirkan dengan mudah saja, ya, dengan mengatakan ini adalah alat untuk menulis. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan pada kita bahwasanya tidak selamanya apa yang kita baca itu bisa kita ingat. Oleh karena itu tidak cukup membaca. Di antara wasilah, sarana, perangkat untuk ya memelihara bacaan kita, kita harus rajin menulis. Sangat luar biasa dari Al-Quran. Iya, pada waktu itu mungkin budaya baca tulis belum terlalu, tidak kayak sekarang. Tapi Al-Quran dari sejak lama memberikan isyarat seperti itu. Nah, ini yang biasanya disebut oleh ulama termasuk mukjizatul Quran. Berbicara tentang sesuatu yang sesuatu itu pada waktu itu belum terlalu populer gitu. Ya. Belum terlalu populer. Dan kita tahu sendiri dalam ilmu hadis, ketika seorang ahli hadis sebut wabit itu bukan hanya sekedar hafalannya juga, tapi juga diantara dengan tulisannya. Maka ketika tulisannya hilang, kegabitan seorang ahli hadis sudah dipertanyakan lagi. Ini artinya apa? Al-Quran memberikan pemahaman pada umat Islam agar umat Islam itu ketika berbicara, ketika memberikan maklumatnya tentang Islam, itu harus berangkat dari pemahaman yang benar. Apakah melalui hafalannya atau melalui tulisannya yang akurat. Tidak boleh di dalam menyampaikan Islam, ya saya pikir, saya kira. Karena ini ketika menyampaikan ajaran Islam adalah ajaran Allah. Berbeda dengan hal yang sifatnya istihadi yang tidak ada kaitannya dengan nas. Ya, keterangan yang jelas dari Allah, ya bisa mungkin ini pendapat saya. Tetapi kalau sudah mengatakan Islam, ya seharusnya ya harus kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Dan kalau kita tidak hafal, ya kita tulis. Supaya tidak ya tidak mengarang-arang kita. Nah, baik, ini ayat yang terakhir untuk pertama kalinya turun, ayat yang kelima, Ustaz. Iya, Ustaz. Allah menyatakan, Allamal insana ma lam ya'lam. InsyaAllah. Ini gimana, Ustaz? Penjabarannya, Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz, mengulangi lagi kata allama. Sebagaimana Ustaz tadi sampaikan, Allah mengulangi kata ikra. Berarti di dalam ayat 1 sampai ayat 5 ini mengandung dua penekanan. Pentingnya al-qira'ah dan yang kedua pentingnya at-ta'lim. Karena allama yu'allimu ta'liman. Ini artinya apa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui, yang pertama adalah ketika kita membaca, yang ada di benak kita bukan hanya sekedar kita ini membangun ya sakofah kita, ya, ilmu kita, wawasan kita, tetapi bagaimana wawasan kita ini juga dinikmati oleh masyarakat, dinikmati oleh bangsa. Jadi ada tanggung jawab moral untuk menyampaikan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini merupakan wazifatul Rasul. Tugas Rasulullah SAW adalah mengajarkan pada umatnya. Ya'ayu wa yu'allimukum ma'lam takunu ta'lamun. Jadi harus mengajarkan. Bahkan di dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 79, Allah mengatakan, walakin kunu rabbaniyina mima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Akhirnya, tapi jadilah kamu manusia-manusia rabbani manusia-manusia yang orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kamu mengajarkan Al-Qur'an dan disebabkan kamu senantiasa belajar Al-Qur'an. Logikanya orang mengajarkan itu kan belajar dulu, Ustaz. Iya. Tapi yang disebutkan di sini yang lebih dulu adalah mengajarkan. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya setiap kita harus mempunyai tekad untuk menjadi guru yang terbaik. Iya. Baik, kelihatannya memang nah, penjabaran tentang 5 ayat yang pertama akan turun ini sangat panjang, nah, tapi padat, Ustaz, ya, sayang kita dibatasi oleh waktu dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Barang siapa orangnya ingin menggapai kesuksesan di dunia, maka baginya dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga ketika dia ingin sukses di akhirat dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga ketika dia ingin sukses di dunia dan akhirat, maka dia dengan ilmu pengetahuan juga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dan akhirnya aku luka lihada wa astaghfirullah azimu liwalakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.